benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah hamba yang bersyukur. Washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kalian memang orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dia tahu, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupi dirinya. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurusi dirinya. Dia pun berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang sangat besar yang kita rasakan saat ini, Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita kemudahan untuk istiqomah di atas jalan Shiratal Mustaqim. Diberikan hidayah untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nikmat majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini merupakan majelis yang senantiasa dipuji oleh malaikat. Majelis yang di sana dibagikan miras anbiya, dibagikan yang namanya warisan-warisan para nabi. Dahulu dikisahkan suatu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah lewat ke sebuah pasar. Di pasar manusia ketika itu sedang berjualan, mengadakan transaksi jual beli. Mereka sibuk ngurusi perdagangan mereka. Tiba-tiba sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan kepada mereka, antum hahuna wa mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksam fil masjid. Kata sahabat Abu Hurairah, kalian ini masih sibuk di sini di pasar, sementara warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi di masjid. Kira-kira mereka kaget atau tidak para hadirin? Sangat kaget ya. Mereka lagi sibuk di dunia, sibuk urusi perdagangan mereka di pasar. Sementara diberikan khabar bahwasannya warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mereka cintai, sedang dibagi-bagi di masjid. Mereka kaget. Kemudian mereka pun fanjalan nas bisur'atin ila masjidi. Kemudian manusia ketika itu berlari ya, bergegas menuju ke Masjid Nabawi ketika itu. Ya. Ternyata ketika sampai di Masjid Nabawi mereka heran. Ya. Katanya sahabat Abu Hurairah sedang dibagi warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini enggak ada yang dibagi. Harta-hartanya mana yang dibagi? Ya. Mereka hanya mendapatkan orang-orang yang sedang belajar Al-Quran, orang-orang yang sedang belajar hadis, orang-orang yang sedang belajar fikih. Mereka kemudian protes kepada sahabat Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mawajadna syai'an yuqsam, kita itu enggak mendapati sesuatu yang lagi dibagi di masjid ini. Kamu bilang tadi sedang apa? Dibagi warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya enggak ada sama sekali. Kita hanya mendapati orang-orang sedang belajar Al-Qur'an, yang sebelah sini sedang belajar hadis, yang sebelah sana sedang belajar fikih, ya. Kita enggak mendapati adanya pembagian warisan di Masjid Nabawi ini. Kemudian Abu Hurairah mengingatkan mereka, menyadarkan mereka orang-orang yang terbiasa sibuk di pasar, orang-orang yang biasa sibuk mencari mengumpulkan harta-harta dunia. Katanya sahabat Abu Hurairah, waihakum, celaka kalian ini, hadza mir rasul rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini yang kalian lihat yang namanya belajar Al-Qur'an, belajar hadis, belajar yang namanya fikih ya, dan belajar ilmu agama yang lainnya merupakan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, innamal anbiya lam warisu dinaron wala dirhaman, innama warasul ilma. Tidaklah para nabi itu mereka mewariskan harta-harta dinar, tidak pula harta-harta dirham, hanya saja mereka itu mewariskan yang namanya ilmu. Maka mereka sadar, ternyata yang mereka kumpulkan berupa harta-harta yang mereka sibuk di dalamnya tidak ada bandingannya dengan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bandingannya dengan warisan para rasul Itu yang namanya ilmu agama. Maka kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris-pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan yang nama harta dinar, tidak pula harta dirham. Innama warasul ilma. Hanya saja mereka itu mewariskan yang namanya ilmu. Ya, warisan para nabi. Kalau mungkin sebagian kita ya mendapatkan warisan dari orang tua kita, ini sangat bangga, ya, sangat bergembira. Tentunya seorang yang mendapatkan warisan tadi adalah orang yang dekat dengan siapa? Dengan yang memberikan warisan. Ahli waris dekat dengan orang yang memberikan warisan. Maka betapa beruntung ya kaum muslimin yang mereka senantiasa mencari warisan para nabi, mencari warisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu agama. Maka Rasul mengatakan, "Waman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir." Barang siapa yang dia mengambil warisan tadi, ya, sungguh dia telah apa? Mengambil bagian yang sangat banyak. Ya. Mengambil bagian warisan yang banyak. Orang-orang yang mereka mempelajari ilmu agama, ya. Jadi tidak ada ruginya para hadirin. Ketika seorang mempelajari ilmu agama di masjid, ya, sejatinya dia sedang mendapatkan warisan yang sangat berharga, yaitu yang namanya apa? Ilmu agama. Adapun harta-harta dunia itu warisannya al-aghnia, orang-orang yang kaya. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam mewariskan yang namanya ilmu, ya. Maka beruntung karena ilmu tadi akan senantiasa kekal selama-lamanya. Sementara harta akan sirna, ya, kecuali orang-orang yang menggunakan hartanya sebagai wasilah perantara untuk mengantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat orang yang belajar ilmu agama, sedang mengambil warisan para nabi, ya, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, di kesempatan yang sebelumnya sempat kita sampaikan terkait dengan pembahasan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah, prinsip Islam yang hak, Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih pembahasan prinsip yang pertama, itu prinsip al-iman. Prinsip terkait dengan usulul iman. Ini pembahasan panjang dari pembahasan iman yang pertama, al-imanu billah. Sekarang kita sampai pada al-iman fil yaumil akhir, yaitu rukun iman yang ke-5. Disebutkan al-iman bil yaumil akhir setelah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan tahapan-tahapan hari akhir, yaitu dari sakaratul maut, kemudian kematian, kemudian alam barzakh, yaitu alam kubur. Di sana di alam kubur ada yang namanya azab, yaitu azabul qabr. Azab, hukuman di alam kubur, ya. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara azab kubur, ya. Digambarkan kemarin di antaranya adalah seperti azab yang ditimpakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, yaitu berupa azab ditampakkan kepada mereka yang namanya an-nar, neraka, ya. Yang membuat mereka sakit, yang mereka semakin takut, ya. Ini diantara azab yang sangat mengerikan. Ditampakkan neraka kepada mereka di waktu pagi dan di waktu petang setiap harinya, sampai nanti datang yang namanya hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, adkhilu ala fir'auna asyadal azab. Ketika nanti datang hari kiamat, masukkanlah mereka Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang sangat pedih. Ketika masih di kubur, alam kubur, diberikan azab yang sangat menyakitkan, ditampakkan siksa-siksa yang sangat mengerikan, ya. Kemudian di antara azab kubur, yaitu seorang dipukul dengan palu yang sangat besar dari besi, ya, sampai hancur seluruh tubuhnya. Ya, ketika peristiwa seorang hamba ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Man robuka wa man nabiyuka wa man dinuka. Ya. Kemudian ada hamba-hamba yang tidak bisa menjawab pertanyaan tadi, maka dipukul oleh malaikat dengan palu yang sangat besar yang menghancurkan dirinya. Di antara adab kubur yang lainnya disebutkan adalah disempitkan kubur bagi orang tersebut. Sampai-sampai digambarkan ya, bersilangan antara rusuk-rusuk mereka, tulang rusuk mereka bersilangan ya, yang menunjukkan sangat sempit ya, kubur mereka. Kemudian di antara adab kubur yang lainnya yang kita sebutkan adalah dirobek-robek mulutnya. Kemudian ada sebagian mereka dimasukkan ke dalam tungku yang sangat besar, dibakar di sana, disiksa di sungai darah, ya, dan seterusnya. Dan juga ada sebagian mereka wanita-wanita yang dimakan, dicabik-cabik, ya, oleh ular-ular yang sangat ganas. Itu mereka perempuan-perempuan yang tidak mau menyusui anak-anak mereka, ya. Dalam keadaan mereka mampu untuk menyusui anak mereka, tidak mau menyusui anak-anak mereka, maka diganti nanti pada hari kiamat, termasuk di alam kubur, disiksa dengan apa? Dicabik-cabik oleh ular-ular yang sangat besar, yang sangat ganas. Maka di sini perlu kita ketahui para hadirin, apa saja sebab-sebab yang mendatangkan adab kubur. Apa tujuannya mengetahui perkara seperti ini? Tujuannya supaya seorang hamba tadi berhati-hati, kemudian menjauhi penyebab-penyebab yang bisa mengantarkan dia kepada azab kubur. Dia akan berhati-hati. Di antara sebab yang paling besar adalah yang namanya kesyirikan dan kekafiran. Kita meyakini bahwasanya mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala diazab di kubur mereka. Itu keyakinan ahli sunnah. Sebagaimana kisah Aisyah radhiyallahu anha ketika mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang Yahudiyah, perempuan Yahudi yang menyampaikan akan adanya azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan, benar apa yang dia sampaikan. Mereka nanti akan diazab di kubur-kubur mereka karena kekafiran mereka, karena kesyirikan mereka. Bahkan yang namanya syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Bahkan Allah mengharamkan orang-orang yang berbuat syirik dari surganya dan dipastikan kekal dalam neraka. Ini perbuatan kesyirikan, ya. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72 Allah mengatakan innahu mayusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala diharamkan dari al-jannah. Wa ma'wahun nar. Sementara tempat orang seperti itu tempatnya di neraka. Wa mali dzalimin min ansor. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Itu orang yang berbuat syirik kepada Allah. Orang yang dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Seperti orang yang mereka berdoa kepada mayit-mayit di kuburan. Yang mereka meminta kepada mayit tersebut, ya. Ada yang meminta jodoh, ada yang meminta rizki, ada yang meminta kesuksesan-kesuksesan dunia, ya. Itu kesyirikan syirkul akbar. Ya. Ini sebab datangkan yang namanya azab kubur. Sebagaimana Fir'aun dan bala tentaranya yang mereka orang-orang kafir, ya, orang-orang yang musyrik, ya. Ini di antara sebab azab kubur. Sebab yang lainnya yang bisa mendatangkan azab kubur adalah sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan. Itu seorang yang mereka menyembunyikan kekufuran dalam hatinya namun menampakkan ya, keislaman secara zahirnya. Ini orang munafik. Hatinya benci kepada Islam, hatinya benci kepada syariat Islam, ya. Walaupun dia menampakkan keislaman. Dulu mereka orang-orang munafikin juga hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. sholat bersama Nabi. Ya. Jangan dikatakan, oh berarti ada sahabat yang munafik. Tidak ada. Orang munafik bukan sahabat. Ya. Jangan dikatakan, oh berarti ada sahabat yang munafik. Buktinya ada yang sholat bersama Nabi. Tidak ada. Orang munafikin bukan sahabat Nabi. Ya. Mereka adalah orang-orang munafik. Maka kalau mengatakan, ya, disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, ya, ayat 101. Yang ini juga surat yang membongkar kedok-kedok orang munafikin. Ya. Di antaranya Allah mengatakan, wa mimman haulakum minal arabi munafikin. Dan di antara orang-orang yang bersama engkau, wahai Nabi SAW, ya, itu ada orang-orang munafikin. Dari kalangan orang-orang Arabi, orang-orang Arab Badui, Arab pedalaman. Tapi mereka bukan sahabat Nabi. Wa min ahlil Madinah, dan juga dari ahlul Madinah ada orang munafikin. Marudu ala nifaqi la ta'lamuhum, yang mereka sudah parah kemunafikannya, ya. Sudah parah. Bahkan sebagian, ya. Ataupun banyak sekali kejadian-kejadian yang mana orang munafik ini menghasut, ya, kepada para sahabat, sebagaimana mereka memfitnah ummahatul mukminin berzina. Ya, ini orang munafikin yang membawa berita-berita seperti ini. La ta'lamuhum, yang engkau wahai Nabi tidak mengetahui mereka kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kan orang munafik itu tidak nampak secara zahirnya. Orang munafik secara zahirnya menampakkan keislaman yang baik, ya. Tapi secara batinnya benci dengan Islam. Ya. Walaupun sebagian mereka menampakkan, ya, ketika mereka bersama orang-orang mukmin, ya, mereka bermuka manis dengan orang mukmin. Ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, kembali kepada orang-orang kafir, ya, mereka teman mereka. Temannya orang kafir. Ya. Ini orang munafik. Kemudian Allah mengatakan nahnu na'lamuhum. Sementara kami Allah Subhanahu wa taala tahu mereka. Tahu siapa orang-orang munafik itu. Ya. Sanu'adzibuhum marataini. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mengazab mereka orang-orang munafikin dengan dua kali azab. Tsumma yuradduna ila adzabin adzim. Kemudian nanti kami akan kembalikan mereka kepada azab yang sangat besar, ya. Di mana azab mereka orang munafik? Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik, tempat mereka adalah di kerak neraka yang paling bawah. Ya. Tapi disebutkan dalam ayat ini sanu'adzibuhum marataini. Mereka sebelumnya akan diazab dua kali sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sebelum mereka ditempatkan di kerak neraka paling bawah. Ini menunjukkan dalil bahwasanya mereka orang-orang munafikin diazab di kubur-kubur mereka. Ya. Ini dalil yang sangat jelas. Bahwasanya di antara penyebab seorang diazab di dalam kuburnya adalah sifat kemunafikan. Bahkan cuma bukan cuma diazab kubur, tapi ditempatkan di neraka yang paling bawah. Di antara sebab yang lainnya yang perlu dijauhi seorang muslim, ya, supaya dia selamat dari azab kubur, itu sebagaimana dalam hadis ketika Nabi SAW melewati dua kubur, ya, yang sedang diazab. Maka Rasul mengatakan innama la yu'adzaban bikabir. Mereka berdua ini tidaklah diazab dengan perkara yang besar, tapi salah satunya diazab dikarenakan apa? Dikarenakan tidak bisa menjaga ketika bersuci. Ya. Maka di antara azab kubur, ya, tidak menjaga diri dari apa? Air kencingnya. Ketika dia buang air, tidak menjaga air kencingnya. Ini sebagai sumber apa? Diazabnya seorang di alam kubur. Ya, maka hati-hati. Maka dalam Islam, ya, dianjurkan ketika seorang apa? Buang hajat, diajarkan adab-adab yang mulia di sana. Ketika dia akan masuk, membaca bismillah, membaca doa, ya. Setelah itu buang hajat, tidak boleh membelakangi kiblat atau menghadap kiblat, ya. Kemudian tadi menjaga dari percikan-percikan apa? Air kencingnya. Ya. Karena ini sebagai sebab datangnya azab kubur. Kemudian yang lainnya ya, adalah seorang yang apa? Yamsi binamimah, seorang yang biasa mengadu domba, ya. Dzul wajhain, seorang yang punya dua wajah. Ketika sama orang yang ini cari muka, ya. Ketika sama yang ini juga seperti itu, adu domba, ya. Maka orang seperti ini, ya, diancam mendapatkan azab kubur. Di antara sebab yang lainnya para hadirin yang kami muliakan, yang bisa mendatangkan azab kubur adalah ghibah. Adalah apa? Ghibah. Ghibah itu adalah perbuatan membicarakan saudaranya sesuatu yang dia tidak sukai. Rasul pernah bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Ya. Maka para sahabat tidak bisa menjawab. Ya. Maka Rasul mengatakan, zikruka akhoka bima yakroh. Yaitu engkau membicarakan saudaramu perkara yang dia tidak suka. Ya. Ingat di sini para hadirin ya. Membicarakan saudara kita perkara yang dia tidak suka dibicarakan dengannya. Ya. Maka para sahabat bertanya lagi untuk menjelaskan lagi. Ya Rasulullah, ingkana ma'akul, ingkana fihi ma'akul. Ya. Terus bagaimana kalau yang saya omongkan itu kenyataan? Kan sebagian kita berdalil pak ya. Kalau lagi ngibai temannya, loh kan anu nyata seperti itu. Memang orangnya jelek, orangnya seperti ini. Ya pak ya. Ini kan lagi bicara kenyataan, bukan lagi menghibah. Maka Rasul mengatakan, ingkana fihi matakul faqad igtabtahu. Kalau memang benar yang kamu katakan tuh memang ada pada saudara kamu, itu namanya ghibah. Kalau memang tidak ada, ya, faqad bahatahu. Itu namanya fitnah, ya. Jadi ghibah itu engkau membicarakan saudara kamu sesuatu yang nyata. Sesuatu yang memang ada pada saudara kamu ini. Ya, kamu bicarakan. Memang nyata seperti itu. Itu namanya ghibah. Ya. Paham di sini para hadirin? Kalau memang bukan enggak ada sama saudara kamu namanya apa? Fitnah. Ya. Jadi hati-hati, ya. Terkadang seorang itu dengan hawa nafsunya apa? Membenarkan sebuah kejelekan tadi. Saya kan enggak menghibah, wong ini kenyataan kok. Memang bapak itu orangnya seperti ini. Oh memang ibu itu orangnya seperti ini. Itu ghibah namanya. Karena Rasul mengatakan kalau memang ada pada saudara kamu, ya, itu namanya ghibah. Kalau memang enggak ada itu namanya fitnah. Maka hati-hati ya para hadirin. Ghibah itu perkara yang lezat oleh mereka orang-orang yang biasa menghibahi. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya, disebutkan dalam surat Al-Hujurat terkait dengan perumpamaan ghibah itu, Allah mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'dhon, maka janganlah sebagian kalian menghibahi sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kalian ya senang kalian memakan bangkai ya dari apa? Daging bangkai saudara kalian sendiri. Fakarihtumuh, misalnya kalian tidak akan merasa apa? Tidak suka, merasa jijik. Merasa jijik dengan apa? Makan bangkai saudaranya kamu sendiri. Itu perumpamaan orang yang menghibah. Diibaratkan seperti apa? Seorang yang makan ya daging bangkai saudaranya sendiri. Ya, perkara yang sangat menjijikkan. Tapi banyak orang yang suka. Ya. Gak ibu-ibunya gak apa? Bapak-bapaknya sama saja. Kalau ibu-ibu katanya sering seperti itu. Ya, banyakan mereka sukanya apa? Ngobrol, ngerumpi ke sana kemari, ujung-ujungnya hibah kepada temannya tadi. Oh iya itu memang kayak gini. Ya, ibu itu oh iya ini terus ya. Dicampur bumbu-bumbu supaya apa? Kelihatan indah. Ya. Terus hanyut dalam apa? Perkara hibah. Dan juga bapak-bapaknya tadi, ya. Laki-lakinya juga sama. Sebagian mereka apa? Tidak terasa terbawa ya, kemudian jatuh kepada dosa hibah. Sementara dosa hibah itu adalah dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Bahkan diancam dalam hadis di sini, ya, di antara penyebab datangnya azab kubur adalah seorang yang suka berbuat hibah. Ya. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, disebutkan dalam riwayat Ahmad, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW menceritakan, "Lamma arajabi Rabbi azza wajal marartu biqaumin." Tatkala saya dimi'rajkan, ya, mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tatkala saya di malam dimi'rajkan ketika itu, saya pernah melewati suatu kaum, ya. Saya melewati suatu kaum lahum adfarun min nuhasin. Suatu kaum yang mereka punya kuku-kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga. Ya. Kuku dari apa? Tembaga. Jangankan kuku tembaga, Pak. Kuku kita saja, ya, yang ada ini kalau panjang-panjang buat mencakar bagaimana? Bagaimana rasanya, Pak? Oh, sakit, berdarah. Lah ini kuku dari tembaga. Rasul mengatakan, yakhmusuna wujuhahum wa sudurahum. Yang mereka menggunakan kuku-kuku tadi yang dari tembaga tadi, mereka cabik-cabikan untuk mencakar muka-muka mereka dan dada-dada mereka sendiri. Ya, pemandangan yang sangat mengerikan. Kuku yang terbuat dari tembaga kemudian digunakan untuk mencakar mukanya, mencakar dada-dada mereka. Ya. Fakultu, maka saya bertanya, man haula'i ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Orang-orang yang mereka punya kuku dari tembaga yang panjang-panjang, kemudian mereka gunakan untuk mencabik-cabik, mencakar wajah mereka, mencakar dada-dada mereka. Maka Jibril mengatakan, qala haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'u fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang suka makan daging manusia, ya. Yang suka apa? Makan daging manusia. Bukan seperti yang terjadi di Purbalingga, Pak, ya. Sumanto yang makan daging manusia, bukan. Ini orang-orang yang apa? Mereka makan daging manusia, bangkai manusia, ya. Yaitu mereka orang yang suka menghibai saudaranya. Ya. Dan suka apa? Menjatuhkan kehormatan saudaranya. Mereka diadab, ya, dengan adab yang mengerikan, ya. Adab yang sangat menyakitkan. Maka berhati-hati, ya. Jangan mudah. Jangan bermudah-mudahan seorang untuk apa? Menjelekkan saudaranya, menjatuhkan kredibilitas saudaranya tadi. Ya, hati-hati. Mungkin tadi hanya sekedar obrolan teman mendoan dan kopi gitu, Pak, ya. Ya, akhirnya ngobrol kesana kemari, ngobrol temannya, ya. Ini kan nyata, nggak apa-apa. Memang kenyataan seperti itu. Ya, itu hibah namanya. Ya, maka hati-hati. Karena dosa yang satu ini, di samping sebagai dosa besar, ya, juga termasuk dosa yang bisa mengantarkan pelakunya kepada azabnya Allah Azza wa Jalla. Ya, hati-hati. Di antara dosa yang lainnya, dari dosa-dosa yang mengantarkan kepada azab kubur, ya, adalah dosa niyahah. Dosa yang namanya apa? Niyahah. Yaitu meratapi jenazah. Dosa meratapi jenazah. Ya. Seorang mayit yang diratapi jenazahnya, ini dia akan diazab. Ya, diazab di kuburnya. Dengan ketentuan, ya, dia berwasiat kepada ahli warisnya, kepada keluarganya tadi, ketika nanti saya mati, tolong saya diratapi, berkabung di tempat saya, merasa sedih dengan kematian saya. Seperti ini diazab di kuburnya. Atau dia tidak menyuruh, tidak memerintahkan, tapi kebiasaan di masyarakatnya ini, kalau ada orang meninggal dunia, biasa mereka meratapi mayit. Ya. Kemudian dia tidak berwasiat, tidak berwasiat kepada ahli warisnya, kepada keluarganya, supaya nanti kalau saya meninggal jangan ada yang meratapi saya, jangan ada yang niyahah dengan kematian saya. Ya. Kalau dia tidak pesan seperti ini, dia juga terkena. Karena sudah terbiasa di masyarakatnya tadi, perbuatan niyahah tadi, kalau dia tidak melarang, ya, dia juga terkena ancaman hadis ini. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, hadis mutafakun alaih, innal mayyita yu'adzabu bibuka'i ahli alaihi, ya, bibuka'i ahlihi alaihi. Sesungguhnya yang namanya mayit itu akan diadab dikarenakan bukai ahli alaihi, ya, ratapan tangis dari keluarganya atasnya. Ingat, ratapan tangis di sini bukan semata-mata ratapan tangis, tapi ada unsur apa? Penyesalan, ya. Bukan unsur karena kasih sayang, ya. Jadi jangan disalahmaknakan ketika seorang menangis ketika ada anggota keluarganya meninggal, oh itu niyahah, oh tidak. Dilihat, kalau memang dia menangis, meratapi, menyesali, kenapa ini bapak saya meninggal, dia orang yang baik, orang yang Masya Allah, dia menyesal, tidak terima dengan takdirnya Allah, ini namanya niyahah. Atau disebutkan perbuatan-perbuatan jahiliyah seperti menyobek-nyobek kerah bajunya, seperti menampar-nampar pipinya, ya, seperti apa namanya, menjambak-jambak apa rambutnya, ini juga niyahah. Berbeda kalau semisal menangis dikarenakan apa? Ya merasa sedih yang sifatnya wajar. Ya dia rela kalau orang yang dia dekat dengan dia meninggal, tapi karena kasih sayang dia, ya. Sebagaimana Nabi SAW ketika meninggal putranya yang bernama Ibrahim, ya. Beliau menangis. Katanya para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Ya. Katanya Rasulullah SAW, ini merupakan rahmat. Rahmat bagi putra saya, ya. Maka dibedakan menangisnya tadi. Kalau menangisnya karena tadi, ya, karena meratapi, menyesali, kok kenapa harus meninggal? Saya belum siap dan seterusnya. Ini kan orangnya baik, ya. Ini namanya niyahah. Yang dengan sebab tersebut, ya, ahlu atau mayitnya tadi diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kuburnya. Dalam riwayat yang lainnya, al-mayyitu yu'dzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Seorang mayit akan diazab di kuburnya dikarenakan apa? Perbuatan niyahah atas dirinya, ya. Ini juga apa? Perbuatan yang bisa, ya, mengantarkan seorang diazab di kuburnya. Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang azab kubur, ya. Apakah sama adab kubur orang kafir dengan adab kuburnya orang muslim? Ya. Dikatakan, wahai syaikh, bagaimana keadaan adab kubur yang menimpa orang-orang kafir dengan menimpa orang muslim? Maka syaikh merinci. Adapun mereka orang-orang kafir, diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kuburnya terus-menerus tanpa henti sampai tegaknya hari kiamat. Jadi enggak ada waktu sedikit pun mereka apa? Istirahat. Oh sudah diadab, biarkan 1 jam, 2 jam suruh istirahat, nanti disiksa lagi. Oh tidak ada. Orang kafir terus menerus diadab, setiap saat diadab, ya, sampai tegaknya hari kiamat, ya. Sangat mengerikan. Diadab terus menerus sebagaimana kisahnya Fir'aun dan bala tentaranya. Adapun orang muslim, kata beliau rahimahullah, maka dilihat dari dosanya masing-masing. Tergantung dosanya. Ya, ketika dosanya harus apa namanya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka diazab sesuai dengan kadar dosanya masing-masing. Ya, ini diantara sebab yang bisa mendatangkan azab kubur. Baik. Maka seorang muslim, ya, ketika mengetahui bagaimana mengerikannya yang namanya azab kubur, sebelum azab yang lebih besar, itu azab di akhirat, maka hendaknya dia berhati-hati, ya. Untuk dia waspada, menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan dia kepada azab kubur. Maka di sana juga ada amalan-amalan yang bisa menyelamatkan seorang dari azab kubur. ya. Di samping kita tadi menyebutkan ya beberapa perkara yang bisa mengantarkan kepada azab kubur, ya. Maka di sini juga ada beberapa perkara yang bisa menyelamatkan seorang dari azab kubur. Di antara sebab-sebab yang bisa menyelamatkan seorang dari azab kubur, ya. Yang tentunya ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan semata-mata amalan seorang hamba, tapi memang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada sebab-sebab yang global, ada sebab-sebab yang rinci. Ada sebab yang sifatnya umum, ya. Ada yang sifatnya apa? Rinci, ya. Baik. Di antara sebab ya yang sifatnya global disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara sebab-sebab yang global adalah dengan seorang menjauhi seluruh sebab-sebab yang bisa mengantarkan dirinya kepada azab kubur, ya. Dengan tadi kita sebutkan beberapa sebab-sebab tadi, dijauhi semuanya, ya. Kemudian beliau menyebutkan di antara sebab yang paling bermanfaat adalah seorang hamba, ya, ketika dia akan tidur, ya, ini juga sebagai apa namanya faedah untuk kita semuanya. Ketika seorang hamba akan tidur, ya, dia duduk sejenak, ya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Duduk sejenak, kemudian dia mengevaluasi dirinya, ya, apa yang telah ia lakukan selama seharian ini, apa yang dia telah perbuat, apa yang telah dia amalkan, ya. Kemudian setelah itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya, atas dosa-dosanya tadi, ya. Kemudian dia membaca zikir-zikir sebelum tidur tadi, ya. Maka ketika dia meninggal, ya, pada tidurnya tadi, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya karena dia bertobat kepada Allah. Adapun kalau dia kemudian dihidupkan Allah Subhanahu wa taala setelah itu, maka dia akan bergegas, ya, bertekad untuk beramal dengan amal ketaatan, menjauhi yang namanya perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara apa? Diantara upaya, ya, sebab yang bisa menyelamatkan seorang dari azab kubur secara global. Adapun secara rinci insyaallah taala kita akan sebutkan di pertemuan akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa barik wa salim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.